Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita dari kitab Fiqh Miyassar pada kitabul Muamalat. Masih pada bab yang ke-15 tentang ghasab. Kita sampai pada poin yang ketiga atau poin yang kedua dari masalah ats-tsaniyah tentang hukum-hukum terkait dengan ghasab. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Ats-tsalits, poin yang ketiga dari hukum ghasab. Al-ghasibu idza tasarrafa fil maghsubi bibina'in aw gharsin umira biqal'ihi idza talabahu al-maliku bidzalika. Al-ghasib idza tasarrafa fil maghsubi bibina'in aw gharsin. Pelaku ghasab yang bertindak pada barang ghasab, jika dia bertindak pada barang yang dia ghasabi dengan dalam bentuk pembangunan atau menanam tanaman di tempat ghasab tersebut, umira biqal'ih, maka dia harus dan diperintah untuk mencabut dan menghancurkan bangunannya. Idza talabahul maliku bidzalik, apabila pemilik hak meminta untuk itu. Nah, ini poin yang ketiga dari hukum ghasab, yakni apabila seorang yang berbuat ghasab bertindak pada suatu tanah yang bukan milik dia atau suatu tempat yang dia ambil dengan cara ghasab, kemudian dia bangun di atasnya suatu bangunan atau dia tanam di tempat tersebut kebun, pepohonan. Kemudian apabila pemiliknya, pemilik lahan, pemilik yang memiliki hak meminta untuk diratakan, untuk dikembalikan seperti semula, seperti sedia kala, maka wajib bagi orang yang menggosop ini untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Jadi pohonnya harus dicabut sekalipun dia sudah keluar biaya besar misalnya. Bangunan yang ada, jika pemiliknya tidak berniat untuk menggunakan bangunan itu, atau dia ingin menggunakan untuk yang lainnya, maka orang yang melakukan ghasab ini harus menghancurkan bangunan yang dia buat di atas tanah itu. Sekalipun biaya yang sudah dia keluarkan sekian miliar misalnya, tetap tidak ada hak bagi dia dan dia harus diperintah untuk mengembalikan atau mencabut atau menghancurkan rumah yang sudah dia bangun tersebut, mengembalikan seperti semula jika pemiliknya menginginkan itu. Apabila pemiliknya menginginkan itu, misalnya pemiliknya ingin membuat perumahan di tanah yang digosok oleh seseorang dan tanah itu sudah dibangun kebun, misalnya sudah ada pohon-pohon, misalnya dibangun, sudah ada pohon kurma di tanah yang dia miliki itu, maka pemiliknya punya hak untuk memerintahkan agar dicabut dan dibersihkan pohon-pohon ini. agar dibersihkan dan dikembalikan seperti sedia kala. Atau sebaliknya, misalnya tanah itu sudah dibangun suatu bangunan dan pemiliknya tidak ingin bangunan yang seperti ini, dia ingin membuat bangunan dengan desain yang lain, maka dia berhak untuk memerintah, meminta untuk dihancurkan bangunan ini, walaupun harus terjadi kerugian yang besar. Naam. Kenapa? Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, beliau alaihi salatu bersabda, "Laisa li'araqi zalimin haqqun." Tidak ada hak bagi akar orang yang berbuat zalim. Tidak ada hak sedikit pun pada akar orang yang berbuat zalim. Yakni orang yang memperoleh tanah dengan cara zalim, dengan cara ghasab tadi, dia tidak memiliki hak sama sekali atas manfaat dari tanah itu. Sekalipun dia sudah membuat apa yang dia buat di tanah tersebut. Laisa li'araqi zalimin haqqun. Tidak ada hak pada akar orang yang berbuat zalim, yakni akar yang sudah dia tanam, sesuatu yang sudah dia letakkan di atas tanah ghasab, tanah yang bukan milik dia, itu tidak ada hak pemanfaatan untuk dia sama sekali, sekalipun dia sudah mengeluarkan biaya. Nah, inilah hukum yang harus diketahui oleh seseorang. Jadi orang yang berbuat ghasab, hakikatnya dia bertindak pada harta orang lain tanpa hak, dan dia tidak punya hak di situ, sehingga tidak ada manfaat yang harus dipertahankan jika pemiliknya meminta haknya. Jika pemiliknya meminta haknya. Kecuali memang dijelaskan di sana oleh sebagian ulama, disebutkan bahwa ada satu keadaan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada satu keadaan yang mana pemilik tanah tidak boleh memaksa dan meminta untuk dihancurkan atau dicabut kebun yang sudah ditanam di situ. Apabila, yaitu keadaan tersebut apabila diketahui dengan tanda-tanda, dengan bukti bahwa pemilik tanah ini, pemilik hak, dia tidak punya tujuan kecuali untuk membuang-buang harta. Kecuali jika pemilik hak ini diketahui dengan tanda-tanda bahwa dia tidak punya tujuan kecuali ingin memudaratkan orang lain dan menyia-nyiakan harta. Misalnya, contohnya, misalnya orang ini ingin membangun suatu rumah atau perumahan, dan di tanah yang ada di situ, yang dia miliki, yang digosok itu, sudah dibangun oleh perumahan oleh orang lain. Sudah dibangun perumahan oleh orang lain. Atau seorang pemilik hak, dia melihat rumah yang ada di atas tanahnya. Dia ingin membangun rumah yang serupa dengan rumah ini. Dia tertarik dengan rumah tersebut misalnya. Dia ingin membangun dengan yang serupa. Maka dia alasan dan mengatakan, hancurkan rumah itu, saya ingin buat baru. Padahal dia ingin yang serupa dengan rumah tersebut. Maka di sini jika diketahui tanda-tanda bahwa dia tidak punya tujuan kecuali untuk merugikan dan membuang-buang harta, atau untuk merugikan orang lain dan dirinya, maka di sini hakim yang boleh menetapkan bahwa dia tidak berhak untuk itu, dan nilai rumah yang sudah dibangun itu diganti rugi oleh pemilik hak ini. Misalnya orang pemilik hak ini, pemilik tanah, ingin bercocok tanam dengan pohon yang sudah ada di situ, sama. Dia melihat tanahnya ditanami pohon kurma misalnya. Dia juga tertarik dengan pohon kurma. Ternyata menghasilkan banyak keuntungan. Tetapi dia tidak punya tujuan kecuali untuk merugikan orang lain dan membuang-buang harta. Dia perintahkan untuk dicabut dan ditebas semua kurma ini. Dia ingin mengulangi dari awal. Maka di sini jika tujuannya demikian, maka si hakim pemerintah boleh mencegah orang ini dari berbuat semena-mena. Karena ini terdapat dua sisi larangan. Yang pertama, larangan at-tabdzir, membuang-buang harta. Harta itu sudah ada, kemudian dihancurkan, terbuang sia-sia. Ini tabdzir, sisi larangan yang pertama, tabdzir. Dan yang kedua, yang kedua adalah perbuatan memberikan mabarat kepada orang lain dan juga untuk dirinya. Kepada orang lain, dari sisi orang lain akan terugikan, hartanya akan terugikan. Dan juga dia sendiri akan rugi, akan memulai, membangun dari awal, merugikan dirinya juga. Ini satu keadaan jika diketahui tanda-tanda bahwa orang itu tidak punya tujuan kecuali hanya untuk memudaratkan dan membuang-buang harta. Maka di sini apa solusinya? Di sini jika diketahui tanda-tanda tersebut, maka hakim memutuskan bahwa apa yang telah dibangun di atasnya tidak perlu untuk dihancurkan atau ditebas, tetapi cukup untuk diganti rugi, untuk diganti modal yang sudah dikeluarkan oleh orang yang melakukan perbuatan ghasab di atas tanah dia. Namun asalnya, jika tidak ada tanda-tanda untuk itu, maka asalnya harus dicabut. Pohon itu harus diratakan kembali tanahnya. Dan bangunan itu asalnya harus dihancurkan jika pemiliknya tidak menginginkan itu. Misalnya pemiliknya ingin menanam pohon yang lain. Saya ingin bercocok tanam pohon jagung misalnya, bukan kurma. Maka boleh. Maka dia punya hak untuk dicabut lagi pohon-pohon yang sudah ada tertanam di situ. Atau pemiliknya ingin punya rumah dengan desain yang berbeda, tidak seperti ini. Maka dia punya hak untuk itu. Maka wajib bagi orang yang berghasab, orang yang berbuat ghasab, untuk mengembalikan tanah seperti semula. Bukan berarti dia mengembalikan seperti semula, sebagaimana dia dahulu mengghasabnya. Misalnya dahulu tanahnya rata, masih bagus tanahnya, kemudian dia lakukan cocok tanam. Bukan berarti bahwa dia harus mencabutnya, kemudian dibiarkan tanahnya berlubang tanpa diratakan lagi. Tidak boleh seperti ini. Harus dikembalikan seperti semula. Karena dia bertindak bukan pada harta dia. Tapi kita lanjutkan. Poin yang keempat. Al-maghsubu idza taghayyara aw qalla aw rakhasa dhamina al-ghasibu an-naqsa. Al-maghsubu idza taghayyara. Barang yang dighasab, sesuatu atau benda yang dighasab jika mengalami perubahan au qalla atau berkurang nilainya, atau berkurang nilainya, au rakhusa atau menjadi murah harganya, maka dhaminal ghasibu an-naqsa, maka pengghasab, pelaku ghasab, dia bertanggung jawab atas kekurangan yang terjadi. Dia bertanggung jawab atas kekurangan yang terjadi. Misalnya rumah. Seorang ghasab rumah orang lain tanpa hak. Temboknya retak. Terjadi kerusakan pada sebagian temboknya. Walaupun bukan karena kesengajaan dia. Walaupun bukan karena perbuatan dia. Tidak ada kesengajaan dari dia untuk merusak tembok itu. Maka berubah kondisi rumah ini. Dia harus menjamin. Karena dia orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim itu menjamin dalam seluruh keadaan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga jika terjadi perubahan, walaupun bukan karena perbuatannya, dia menjamin. Au qalla atau berkurang. Nilainya berkurang atau menjadi murah harganya. Menjadi murah harganya, nilainya berkurang. Misalnya, rumah misalnya dia ghasab rumah orang dan nilainya berkurang, harga rumahnya yang dahulu misalnya dijual 400, dahulu rumahnya masih bagus dijual 400, sekarang mungkin 350. Hanya laku 350. Dulu 400 masih laku, sekarang hanya laku 3,5. Maka yang menjamin kekurangan ini adalah pengkosop. Maka pengkosop harus menomboi, mengganti 50 yang kurang tadi. Atau berkurang harganya, atau berkurang nilainya. Yang menjamin adalah orang yang berbuat pengkosop. Aurakhus, na'am. Atau kekurangan yang terjadi pada barang yang dikosop. Misalnya selain rumah, misalnya hewan, seseorang. Atau benda yang masih baru, dia kosop. Hewan, kuda, masih kuat, dikosop. Kemudian, dahulu kuda yang kuat ini harganya sekian, masih mahal. Sekarang sudah mulai lemah, sudah mulai tua. Murah, berkurang nilainya. Maka dia harus menjamin kekurangan tersebut. Barang masih baru dikosop, sekarang sudah bekas. Kalau dijual, enggak seperti baru. Maka dia harus menjamin kekurangannya. Demikian maksud dari poin ini. Jadi barang yang dikosop, jika terjadi perubahan nilainya atau yang semisalnya, maka yang menjamin adalah orang yang berbuat dikosop. Maka orang yang berbuat dikosop ini, dia adalah orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim itu menjamin dalam seluruh keadaan. Berbeda jika dia seorang amin. Orang yang amin itu orang yang mendapat izin untuk bertindak pada hak orang lain. Nah, ini tidak menjamin jika terjadi kerusakan bukan karena kesengajaan dia. Dia sudah menunaikan yang wajib, terjadi kerusakan atau hilang. Hilang barang tersebut atau rusak barang itu tanpa ada kesengajaan dan pelanggaran yang dia lakukan. Maka dia tidak menjamin. Seperti barang titipan. Seperti barang titipan yang telah kita bahas. Al-wadiah. Berbeda halnya pada masalah ghasab. Masalah ghasab ini bukan orang yang amin. Orang yang mengghasab itu adalah orang yang zalim. Sehingga dia harus menjamin dalam seluruh keadaan. Baik sengaja atau tidak. Baik melanggar atau tidak. Taib al-khamis. Poin yang kelima. Al-iqtisabu qad yakunu bil-khusumati wal-aimanil fajirah. Perbuatan ghasab itu, ghasab itu mengambil hak orang lain dengan cara terang-terangan. Yani tanpa sembunyi-sembunyi, itu namanya ghasab. Sebagaimana yang telah kita sebutkan definisinya. Menguasai hak orang lain secara zalim. Jadi terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Beda kalau mencuri, mengambil hak orang lain dengan sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi, ini namanya as-sariqah. Kalau ghasab, dia terang-terangan. Hak orang yang dia ambil, dan dia akui itu miliknya, atau tidak mengakuinya, intinya dia mengambil hak orang lain dengan kekuasaan dia. Nah, perbuatan ghasab itu, qad yakunu bil khusumah, bisa jadi disebabkan oleh pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak. Wal aimanil fajirah, dan juga bisa jadi sebabnya adalah sumpah-sumpah palsu. Nah, sumpah-sumpah palsu. Yang beliau ingin menjelaskan di sini bahwa kenapa orang itu bisa berbuat ghasab dan berani berbuat ghasab, mungkin di antara sebabnya dia ada permusuhan dengan saudaranya sehingga dia berani mengambil hak saudaranya yang kekuasaannya di bawah dia. Dia mungkin lebih tinggi jabatannya, punya kekuasaan, sehingga dia berhak, dia berani mengambil hak orang lain dengan cara paksa, cara ghasab ini. Seperti orang-orang yang sombong, orang-orang yang memiliki kekuasaan, berlaku semena-mena terhadap orang yang di bawah dia. Maka ini banyak. Perbuatan ghasab yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang-orang lemah. Yang asalnya itu bukan hak dia, dia ambil berdasarkan kekuasaan yang dia miliki. Bisa juga berupa disebabkan oleh sumpah-sumpah palsu. Dia bersumpah itu milik dia dengan sumpah-sumpah yang dusta. Misalnya tidak ada bukti, dia sumpah menggunakan sumpah-sumpah yang dusta. As-sadis, poin ke-6. Antara hukum ghasab, jami'u tasarrufatil ghasibi batilatun. Seluruh tindakan pelaku ghasab itu batil. Seluruh tindakan pelaku ghasab batil. Kapan? Illam yu'dhan bihal maliku. Apabila jika pemiliknya tidak mengizinkan. Jika pemiliknya tidak mengizinkannya. Seluruh tindakan pelaku ghasab itu batil, tidak sah, kecuali jika diizinkan dan diridhoi oleh pemiliknya. Kenapa tidak sah dan batil? Karena dia bertindak bukan pada hartanya. Apa maksud seluruh tindakannya itu batil? Maksudnya, orang berbuat ghasab pada barang orang lain, dia jual barang tersebut, dia melakukan transaksi pada barang ini, dia hadiahkan kepada orang lain, dia berikan, atau dia wakafkan, atau dia sewakan kepada orang lain, atau dia jadikan itu sebagai barang gadaian. Barang ghasab dia jadikan sebagai barang gadaian, atau barang ghasab dia sewakan. Semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku ghasab pada barang yang dighasab ini, itu batil, tidak sah. Tidak sah. Jual belinya batil, sewa menyewanya batil, yakni jika pemiliknya tidak meridhai untuk itu. Jika pemiliknya tidak meridhai untuk itu. Jadi ketika diangkat perkaranya kepada ke mahkamah, ke pengadilan misalnya, diputuskan bahwa barang itu milik fulan, ternyata barang itu sudah dijual atau disewakan atau dijadikan sebagai barang gadaian atau yang semisalnya, maka harus dibatalkan semua transaksi yang telah terjadi pada barang itu, harus dibatalkan dan dikembalikan kepada pemilik asalnya. Kecuali apabila pemiliknya mengizinkan, ya sudah, saya izinkan itu tetap disewakan. Atau ya sudah, saya izinkan untuk dibeli oleh fulan, tapi saya butuh uangnya. Dan seterusnya. Tetapi jika tidak diizinkan, maka asalnya tidak sah. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah beberapa masalah terkait hukum al-ghasab. Tapi kita baca mukaddimah dari bab yang berikutnya. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-babu as-sadis 'ashar, bab yang ke-16 dari kitab al-mu'amalat fi sulhi, tentang perdamaian. Wa fihi 'iddatu masail, terdapat padanya beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatihi, tentang makna as-sulh dan dalil pensyariatannya. Al-awwalu ma'nahu, yang pertama maknanya, as-sulhu fil lughah at-tawfiq. Secara bahasa lafaz as-sulh itu maknanya adalah at-tawfiq. Apa itu tawfiq? At-tawfiq ay qat'ul munaza'ah, menghentikan atau memutus pertikaian. Jadi secara bahasa as-sulh itu artinya at-taufiq. Apa itu taufiq? Menghentikan pertikaian yang terjadi. Menghentikan atau menyelesaikan pertikaian. Itu secara bahasa makna as-sulh, perdamaian. Wa fi syara', adapun secara syariat, huwa al-'aqdu alladhi tanqati'u bihi khusumatul mutakhasimina, atau khusumatul mutakhasimaini, boleh dua-duanya, boleh mutakhasimin, boleh mutakhasimain. Kalau mutakhasimin, kedua belah pihak yang berselisih. Kalau mutakhasimin jamak, banyak pihak yang berselisih. Al-mutakhasimain, yakni kedua belah pihak yang berselisih. Tapi secara syariat, makna as-sulh adalah al-aqdu alladhi tanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin. Akad yang digunakan, akad yang dibuat untuk mengakhiri, menghentikan pertikaian dari kedua belah pihak yang berselisih. Dari kedua belah pihak yang berselisih. Kalau kedua belah pihak, maka al-mutakhasimain. Kalau jamak, maka artinya dari pihak-pihak yang berselisih. Dari seluruh pihak yang berselisih. Itulah makna as-sulh. Jadi akad yang digunakan untuk mengakhiri dan menghentikan, menyelesaikan pertikaian yang terjadi pada orang-orang yang berselisih. sehingga dengan dibuat akad ini, akad suluh ini dibuat tujuannya untuk itu, mendamaikan pihak yang berselisih. Dan as-suluh ini perkara yang masyru', sebagaimana akan jelaskan nanti. Agama Islam sangat menganjurkan perbuatan ini. Atsani, poin berikutnya, setelah kita tahu maknanya, nah kita masuk tentang syariat. Adillatu masyru'iyyatihi, dalil tentang syariatnya. Wa qad dalla 'ala masyru'iyyatihi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Yang menunjukkan anjuran syariat pada perbuatan as-sulh adalah Alkitab berdasarkan Al-Quran, was-sunnah, dan juga hadis sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga al-ijma', kesepakatan kaum muslimin. Famin al-kitabi qawluhu ta'ala, dari Al-Quran, firman Allah azza wa jal, was-sulhu khair, was-sulhu khair. Perbuatan sulh, perbuatan perdamaian itu lebih baik. Khair, isim tafdil. Perdamaian itu lebih baik daripada terjadinya perpecahan, daripada terjadinya perselisihan. Maka Allah mengatakan was-sulhu khair, dan perdamaian di antara keduanya itu jauh lebih baik. Wa qawluhu ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang bertikai, yang berselisih, yaqtatalu, yang bertikai, berperang, saling bertengkar satu dengan yang lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jal untuk mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertikai ini. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka bisikkan. Dari ucapan yang lirih yang mereka bisikkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kebaikan dari ucapan-ucapan manusia ini, dari bisikan-bisikan manusia ini, illa man amara bi sadaqah, kecuali bisikan ucapan orang-orang yang menyuruh untuk berbuat sadaqah au ma'ruf, atau berbuat kebaikan, kecuali bisikan orang yang menyuruh untuk berbuat sadaqah, untuk berbuat kebajikan, yani amar ma'ruf nahi munkar, au islahim bainan nas, atau untuk mendamaikan antara manusia. Islah, terdapat keutamaan. Jadi Allah di sini menafikan kebaikan dari ucapan-ucapan kebanyakan manusia, kecuali ucapan orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada sedekah, dan ucapan orang-orang yang menginginkan adanya perdamaian di tengah-tengah manusia. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Barang siapa yang melakukan itu, yang melakukan amalan tadi yang disebutkan, ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, dengan tujuan mengharap keridhaan Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, niscaya pasti kami akan memberikan untuknya pahala yang besar. Dan juga dalam ayat yang lain, ada banyak ayat yang lain, di antaranya juga Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah, perdamaikanlah, perbaikilah hubungan sesama kalian. Maka dari ayat-ayat ini sangat jelas perintah syariat as-sulh, syariat as-sulh atau al-islah, perdamaian. Wamin as-sunnah, adapun dari as-sunnah, dari hadis, dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau alaihi salatu wasallam, hadis yang sahih, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala. As-sulhu jaiz, perdamaian yang dilakukan oleh kaum muslimin perdamaian di tengah-tengah kaum muslimin itu hukumnya jais. Perdamaian antara kaum muslimin itu hukumnya jais. Boleh. Yakni sah. Berlaku. Dan juga di antara makna jais, yakni bukan wajib. Perdamaian itu hukumnya boleh. Maksudnya apa? Tidak wajib kedua pihak yang berselisih, yang bertikai, sama-sama menuntut hak. Satu mengikrarkan hak dan satu menuntut haknya. Mau diadakan perdamaian, maka tidak wajib bagi kedua belah pihak untuk mau damai, untuk nerima perdamaian yang akan dilakukan. Tidak wajib. Karena Rasul mengatakan as-sulhu jais, perbuatan perdamaian itu boleh. Sehingga tidak wajib, boleh bagi orang yang sedang bertikai untuk tidak menerima perdamaian yang diadakan. Sampai dia ridho atas suatu perdamaian yang diperbuat, baru setelah itu dilakukanlah perdamaian jika sama-sama ridho. Jika sama-sama ridho. Naam, as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan ahal haraman. Kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Jadi asalnya sulh itu bagus, boleh dalam syariat. Dianjurkan dalam syariat perbuatan sulh, kecuali kata Rasul illa sulhan ahal haraman, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Seorang bertikai ada problem, masalah, didamaikan dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram banyak contohnya. Misalnya, jalan keluarnya didamaikannya dengan cara berzina dengan wanita. Dengan itu damai, selesai urusan. Ini hukumnya haram. Perdamaian dengan cara yang haram atau dengan cara menghalalkan sesuatu yang haram, ini hukumnya tidak boleh. Atau seorang yang ghasab tadi misalnya. Seorang ghasab mengambil barang orang lain. Satu menuntut haknya, pemiliknya menuntut hak. Maka ada orang yang ingin mendamaikan di antara mereka, ya sudah. Didamaikan dengan cara dikembalikan barangnya setengah untuk pemiliknya. Ini tidak boleh. Barang itu seluruhnya milik pemiliknya. Maka di sini menghalalkan sesuatu yang haram. Dia tidak punya hak atas barang ini. Sehingga jika dibagi, artinya ini suluh yang menghalalkan sesuatu yang haram. Itu milik dia, dia harus mendapatkan seluruhnya. Dia tuntut, dia minta untuk mengambil semua. Maka tidak boleh dibagi. Atau yang semisalnya, perbuatan-perbuatan perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram ini hukumnya tidak boleh. Au harrama halalan, atau sebaliknya. Suluh yang dilakukan mengharamkan dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal. Ya sudah, misalnya perdamaian kita lakukan dengan cara, dengan catatan kamu harus memboikot fulan. Kamu harus memboikot fulan. Mengharamkan sesuatu yang halal. Asalnya dia tidak boleh memboikot. Dia harus berjumpa dengan saudaranya. Diharamkan untuk berjumpa dengan orang tersebut. Ini suluh yang haram. Juga disebutkan juga oleh para ulama, di antara suluh yang mengharamkan sesuatu yang halal, di saat terjadinya perselisihan antara keluarga suami istri, maka mereka mengambil jalan keluar, jalan tengahnya perdamaian dengan cara mengharamkan suaminya untuk menikah lagi dengan istri yang lain. Ini tidak boleh. Jika yang dilakukan di saat terjadi perselisihan, ini termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Berbeda halnya jika di awal syarat seorang mau nikah dengan seorang wanita, maka wanita ini memberikan satu syarat. Syaratnya tidak boleh nikah dengan wanita lain. Ini syarat ini terdapat khilaf di antara para ulama, namun yang rajih boleh syarat yang seperti ini berlaku. Boleh, karena ini syarat pada nikah ini boleh, bukan mengharamkan sesuatu yang halal. Berbeda, ini syarat, dan syarat itu harus dipenuhi. Ini kan, ini terkait hak wanita. Dia punya hak untuk itu. Jika dia mau, jika laki-laki ini mau, maka dia harus menjalankan syarat yang diajukan oleh wanita ini. Maka boleh. Syarat yang seperti ini jika di awal, boleh. Karena ini tidak menghalalkan sesuatu yang, tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Ini terkait syarat dia. Sehingga jika di kemudian hari si laki-laki ini ingin menikah, maka istrinya dikasih pilihan. Mau lanjut atau mau tetap berpegang dengan syaratmu, kita pisah. Karena kita di awal syarat, kamu tidak mau dinikahi. Sehingga saya ingin nikah lagi, berarti artinya saya tidak bisa menempati syarat tersebut. Sehingga kalau kamu mau, lanjut. Atau kalau tidak, kita berpisah. Namun yang dimaksud di sini, terjadi pertikaian antara suami istri. Dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya tidak boleh nikah dengan wanita lain. Nah ini namanya harramah halalan. Perdamaian yang dilakukan dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal. Aslinya boleh. Halal bagi dia untuk nikah dengan wanita yang lebih dari di bawah 4. Di bawah 4 atau 4 ke bawah. Demikian juga, misalnya diantara contohnya juga, diantara perdamaiannya dengan cara, yani, tidak boleh kamu mentolak istrimu. Perdamaiannya adalah dengan tidak boleh kamu talak istrimu. Mentolak itu, tolak itu hukumnya boleh, halal. Tolak itu hukumnya halal, boleh seorang laki-laki untuk mentalak istrinya. Terjadi perselisihan, maka dibuat perdamaiannya yaitu dengan cara diharamkan bagi dia untuk mentalak istrinya. Ini mengharamkan sesuatu yang halal. Maka ini sulh yang tidak boleh. Maka Rasul mengatakan, as-sulhu jaiz, perdamaian itu boleh dan berlaku. Dianjurkan bagi kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Bahkan Nabi SAW yakumu bil islahi bainan nas. Dan juga perbuatan Nabi SAW dahulu beliau mendamaikan, menegakkan perdamaian di tengah-tengah manusia. Waqad ajma'atil ummatu ala mashru'iyyati sulhi. Dan umat Islam telah sepakat. Al-ummah mencakup seluruh ummah juga. Telah sepakat ummah tentang syariat sulh ini. Anjuran untuk perdamaian. Bainan nas, di tengah-tengah manusia. Biqasdi ridha Allah. Dengan tujuan mencari ridha Allah. Ini yang pertama. Jadi tujuan seseorang dalam mendamaikan pihak yang berselisih itu, hendaknya dia meniatkan itu sebagai amalan ibadah. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena itu merupakan amalan saleh, amalan yang dianjurkan. Sehingga jangan lupa dia hanya ingin mendamaikan, kemudian terangkat namanya. Tidak. Dia lakukan itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Allah tadi mengatakan, La khaira fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqah, au ma'ruf, au islahin bainan nas. Sehingga perbuatan mendamaikan orang lain itu termasuk perkara yang baik yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga tujuan utama dia adalah untuk mencari ridha Allah. Thumma ridha al-mutakhasimain. Nah, thumma ridha al-mutakhasimain. Kemudian, tujuan yang kedua, untuk mencari keridhaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang bertikai. Nah, ini tujuan as-sulh. Tujuannya untuk melerai, menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak yang bertikai. Boleh kita baca mutakhasimain, boleh juga kita baca mutakhasimin, jamak. Baik, mungkin sampai di sini. atau sebelum itu. Fadalla ala, cerita sedikit. Fadalla ala masyru'iyyati sulhi al-kitab wa sunnatu wal-ijma'. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwa perbuatan sulh itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Kitab, dan juga berdasarkan As-Sunnah, dan juga berdasarkan Al-Ijma'. Nah, itulah tentang As-Sulh. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Ila huna. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.